Mitra bisnis, salah satu faktor yang paling diutamakan oleh negara yang pemerintahannya menjalankan paham welfare state adalah upaya penciptaan keseimbangan sosial ekonomi penduduknya, yang salah satunya dilakukan dengan memberlakukan pajak progresif, serta banyak regulasi lain yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan agar tidak terjadi kesenjangan sosial seperti di negara liberal. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, contoh sukses negara yang menjalankan prinsip welfare state di sekitar kita adalah Vietnam dan China. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena negara welfare state ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, ciri lain dari negara welfare state adalah banyaknya jaminan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Nah, seperti apa wujud dari fasilitas kesejahteraan itu? Begini, yang namanya di negara-negara seperti itu, sarana publik itu betul-betul dinomorsatukan gitu. Sehingga kalau orang, saya misalnya ngajar gitu ya, tadi saya udah bilang, tanda tangan terima gaji itu 10 ribu krona. Uang yang saya terimanya separuhnya 5 ribu gitu. Tapi kalau kita haus di pinggir jalan itu, kita pencet air ledengnya, ada tempat-tempat minum di pinggir-pinggir jalan seperti di Amerika itu, kita tinggal pencet aja, kelasnya kelas air minum botolan gitu. Bisa kita pakai mandi gitu kan. Air ledeng bisa kita minum di mana-mana. Di luar negeri kan kayak gitu. Sekarang ditiru oleh Singapura. Jadi kalau Singapura 70% kawasan belum 100%, itu juga sudah bisa diminum airnya, air ledengnya. Ini contoh konkret tentang welfare state. Singapura itu juga welfare state. Contoh paling dekat saya lupa tadi menyebut Singapura itu welfare state. Vietnam itu juga welfare state. Bagaimana dengan Malaysia, Pak Her? Malaysia itu welfare state. Gitu. Meskipun terlalu agak ke kendali negaranya terlalu berlebihan gitu. Tapi kategorinya itu masuk. Sarana publik yang lain gitu. Transportasi publik gitu di luar biasa itu. Terus salah satu indikator kesejahteraan adalah berkurangnya jam kerja. Sehingga leisure time, waktu senggang yang untuk dinikmati itu, untuk istirahat tubuh, untuk istirahat orang itu menjadi lebih panjang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.